halaman berapa tangga? Hah? 11. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat, peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pengundangan Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Ahkam Syiddah fi Sunnah Al-Mutahharah. Masih tentang pembahasan tentang masalah jamaah di halaman 71. Atau sebelumnya, sedikit di halaman sebelumnya, wa kana ahlul madinati qala al musannif hafizallahu taala, masih kutipan dari perkataan Syekh Husain Taimiyah rahimallahu taala, wa kana ahlul madinah dan penduduk Madinah menjamak salat saat malam hujan antara maghrib dan isya dan melakukan jamak salat bersama mereka penduduk Madinah Abdullah bin Umar. Kemudian di catatan kaki, wala ya'ibu dalika alihim, dan Ibnu Umar tidak menyalahkan perbuatan penduduk Madinah. Wa uya dalika, dan diriwayatkan hal tersebut tentang jamak karena hujan untuk salat maghrib dan isya marfu'an, satu hadis marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruya diriwayatkan di catatan kaki, sutira atau saddarahu Syekhul Islam Taimiyah, saddarahu membuka perkataannya dengan sirat tamrid, kalimat yang tidak tegas diriwayatkan, wa huwa biha haqiqun, dan itu adalah satu hal yang haqiqun layak. Wal hadis bidzalika, karena hadis serta hal tersebut adalah hadis yang dhaifun jiddan. Wa hadzal amal, dan inilah praktek para sahabat. Wa qauluhum, dan perkataan para sahabat, dalamnya ada perkataan Ibnu Abbas, kenapa Nabi melakukan jamak salat? Arada alla yukhrija ummatahu, Nabi ingin tidak menyusahkan umatnya. Maka perkataan ini baik menjelaskan bahasanya annahu laisal murad, bukanlah yang dimaksud dengan jamak mengakhirkan sholat yang pertama sampai akhir waktunya, kemudian mendahulukan sholat yang kedua fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Yang ini disebut dengan istilah jamak suri. Maka berdasarkan perkataan Ibn Abbas, arada alla yukhrija ummatahu, maka yang dimaksud dengan jamak bukanlah jamak suri. Jamak suri itu sholat duhur diakhirkan tinggal 5 menit sebelum duhur berakhir, kurang lebih setelah selesai sholat duhur kemudian tibalah waktu asar, terdengarlah adzan asar kemudian sholat asar. Fa inna mura'ata misli hada, karena memperhatikan hal ini adalah fihi harajun adzimun, satu kesulitan yang besar. Kemudian inna hada jamak suri, semacam ini boleh bagi siapapun untuk melakukannya di setiap waktu, tidak harus nunggu tidak harus nunggu hujan, tidak harus nunggu yang lain. Maka orang yang melakukan jamak suri asalkan dia tidak terkena kewajiban sholat jamaah, maka semua orang boleh dan tidak salah. Misalnya perempuan setiap hari jamak suri, maka tidak salah sholat duhurnya di akhir waktunya, kemudian nanti setelah selesai kita langsung asar, tiap hari juga boleh karena dia tetap sholat pada waktunya. Maka jamak suri semacam ini jais boleh untuk siapapun di setiap waktu. Waraful harat dan menghilangkan kesempitan innama yakunu hanyalah ada ketika ada kebutuhan. Falakuta maka tidak boleh tidak ayakuna patroho soli ahli adab. Tidak boleh tidak bahkan Nabi memberikan keringanan untuk orang-orang yang punya udur bima yarfa'ubi anhum al-akhroja. Nabi beri keringanan untuk melakukan hal yang bisa menghilangkan kesempitannya. Yang ini tidak berlaku untuk ghairi arba bin adab, untuk selain orang-orang yang punya udur. Maka kalau jamak itu jamak suri, maka itu berlaku untuk orang yang punya udur dan yang tidak punya udur. Padahal maksud dari jamak sebagaimana kata Ibn Abbas untuk menghilangkan kesempitan, berarti itu untuk arbabul a'dad, orang yang punya udur. Itu berarti menunjukkan bahasanya hanya disyariatkan untuk orang yang punya udur saja. Karena maksud jamak adalah tidak menyempitkan, tidak memberikan kesusahan pada umatnya. Berarti ada kesusahan yang harus dihilangkan. Apa itu? Udur. Nah, kalau maknanya jamak suri, maka tidak benar. Karena jamak suri boleh dilakukan oleh orang yang punya udur dan orang yang tidak punya udur. Wahada yang bani ala aslin, dan ini adalah dibangun di atas kaidah kan alihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipegangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya adalah waktu sholat untuk ahlul adzar itu cuma 3 waktu, sedangkan waktu sholat untuk orang yang normal 5 waktu. Karena duhur dan asar untuk ahlul adzar itu waktunya 1. Mau dikerjakan di waktu duhur semua dan apa enggak masalah, dikerjakan di waktu asar semua enggak masalah. Demikian juga maghrib dan isya itu jadi 1, waktunya jadi 1 untuk ahlul adzar, sehingga waktunya cuma 3 waktu saja. Karena Allah Ta'ala berfirman aqimish sholata tarafain nahar wa zulafa minal lail, tegakkanlah sholat di akhir siang, wa zulafa minal lail dan sebagian dari waktu malam. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan 3 waktu sholat. Atau khutan yatana walu adduha wal asr, dan atau khutani bagian yang kedua dari siang itu yatana wal mencakup sholat duhur dan asar, zulafan sedikit dari waktu malam mencakup maghrib dan isya. Demikian juga firman Allah Ta'ala katakala sholat li tuluki syamsi ila ghusaki lail, dari gesernya matahari ke barat sampai gelapnya malam. Duluk artinya zawal. Zawal, gesernya matahari ke barat, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat dalam masalah ini. Dalam bahasa Arab, dalakati syamsu maknanya zalat, sama dengan zahrat, sama dengan malat. Semuanya artinya condong ke barat. Maka Allah sebutkan duluk dan al-ghosh. Wabak dan duluk, dan setelah duluk gesernya matahari ke barat, maka itu sholat duhur dan asar. Wafir rosti dan rosakil lail, gelapnya malam, itu sholat maghrib dan isya. Dakar awal waktu wawa al-rosku, dan di sini Allah menyebutkan awal waktu, yaitu awal waktu isya, yaitu al-ghasqu. Karena al-ghasqu maknanya istima'ul lail, berkumpulnya malam dan gelapnya, wa dhulma dan gelapnya malam. Nah, karena waktu ahlul adzar itu cuma 3, oleh karena itu maka sahabat semacam Abdurrahman bin Auf dan yang lain mengatakan bahasanya wanita haid jika dia suci sebelum terbit fajar, maka dia sholat maghrib dan isya. Meskipun dia mendapati waktu isya, maka sholat yang wajib dia kerjakan maghrib dan isya. Karena wanita ini statusnya ahlul adzar, dan wanita ahlul adzar maghrib dan isya itu menyatu. Sehingga meskipun dia cuma dapatkan waktu isya, termasuk di dalamnya maghrib. Dan jika telah suci dari haid sebelum tenggelamnya matahari, maka wajib sholat duhur dan asar, karena dia ahlul akhdar, dan waktu untuk ahlul akhdar itu cuma 3. Ini pendapat sahabat Nabi Abdurrahman ibn Auf dan yang lain, dan ini adalah pendapat jumhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Termasuk dalam hal ini adalah ini pendapat Syafi'iyah. Nanti catatan kaki. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan tidaklah wajib atasnya kecuali sholat yang dia suci di waktu itu. Ini terdapat dalam Kitabul Asal karya Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Terdapat Imam Abu Hanifah, tidak. Kalau wanita haid itu suci di waktu isya, cuma punya kewajiban sholat isya. Kalau wanita haid itu suci di waktu asar, cuma punya kewajiban sholat asar. Dan terdapat Imam Abu Hanifah ini dipilih oleh Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, pendapat jumhur dan insyaallah itu pendapat yang lebih tepat. Wanita haid yang suci di waktu isya wajib sholat maghrib dan isya. Wanita haid yang suci di waktu asar maka wajib sholat duhur dan asar. Jadi antara ulama kontemporer yang menguatkan pendapat ini, pendapat jumhur, adalah Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Wahana dan ini aturan untuk wanita haid di atas adalah pendapat jumhur ulama fikih Malik, Syafi'i dan Ahmad, 3 imam madzhab kecuali Imam Abu Hanifah. Atau tadi dicatatkan kakinya kurang, pendapat Imam Abu Hanifah itu rajah Ibnu Mundzir, dikuatkan oleh Ibnu Mundzir dalam Awsat. Demikian juga dikuatkanlah Sayyid Muslimin. Wa'aidan dan juga jamaknya Nabi di Arafah dan Musdalifah yang dulu menjadi dalil bolehnya jamak bighairihima di selain Arafah dan Musdalifah lil udhri karena udhur. Karena apakah namanya mungkin satu hal yang mungkin saat haji, maka mungkin bagi Nabi untuk sholat duhur dan menunda asar sampai tibanya waktu asar. Akan tetapi dalam rangka ibadah dan sibuk dengan wukuf, Nabi mendahulukan sholat, mengajukan sholat asar dan dikerjakan di waktu duhur. Oleh karena itu maka perkataan yang al-mardi yang diridhai oleh jamaah ulama, anahu yajma'u yang menjamak di Musdalifah dan Arafah adalah mangkan ahluhu siapa saja yang keluarganya itu dalam jarak kosong dari Musdalifah dan Arafah. Wa man lam yakun ahlu kadali, dan siapa yang keluarganya tidak seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sholat tatkala beliau sholat, sholat bersama Nabi, semua kaum muslimin, penduduk Mekah dan yang lain. Walam ya'mur, dan Nabi tidak perintahkan satu pun dari mereka untuk menanda sholat asar di kasus di Arafah, dan tidak pula menyegerakan maghrib untuk di kasus jamak di Musdalifah. Karena jamak Nabi di Arafah itu jamak takdim, jamak Nabi di Musdalifah itu jamak takhir. Wa man qala min ashabi Syafi'i, dan ulama yang berpendapat dari kalangan Syafi'iyah, demikian juga ashab Ahmad yaitu Hanabilah, bahasanya penduduk Mekah tidaklah ikut menjamak kalau haji, berkat-berkat haji saat di Arafah dan Musdalifah penduduk Mekah tidak boleh jamak. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Kata Ibnu Taimiyah, faqauluhu dha'ifun fi ghayatid dha'fi, ini adalah pendapat yang lemah dalam puncaknya, menyelisih sunnah yang jelas, al-wadiyah yang gamblang, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa'ud udhurhum dan udhur mereka, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah dalam masalah ini adalah karena mereka berkeyakinan sebab Nabi menjamak sholat saat di Arafah dan Muzdalifah adalah safar yang panjang. Padahal yang benar, karena tadi, karena Nabi ingin maksimal beribadah. Maksimal adalah beribadah li ajri nusuk, karena alasan ibadah dan sibuk dengan kegiatan ibadah. Waswab yang benar, jamak tidak artinya khusus saat safar yang panjang. Bahkan boleh jamak karena hujan dan boleh jamak karena sakit. Sebagaimana ja'at bidalika as-sunnah, terdapat dalam hadis tentang jamak untuk wanita istihadah. Dan wanita istihadah itu sakit, maka bolehnya jamak wanita istihadah dalil bolehnya jamak karena sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita istihadah untuk menjamak, dan ini ada dalam dua hadis. Wa aidan, dan juga faqanul jam'i yahtasu bitawil, tentang jamak itu khusus untuk safar yang panjang, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, dan dua-duanya adalah dua wajah dalam mazhab Imam Ahmad. Wajah itu adalah pendapat ulama madhab yang tidak ada di dalamnya pendapat Imam Madhab. Maka tentang jamak itu khusus untuk safar yang panjang boleh ataukah tidak, ini ada dua wajah dalam mazhab Imam Ahmad. Artinya apa? Dari kalimat wajah ini kita katakan Imam Ahmad tidak punya fatwa dalam masalah ini. Kemudian hal ini dibahas oleh para ulama mazhab Hanabilah berdasarkan kaidah-kaidah fatwa dan kaidah-kaidah ijtihadnya Imam Ahmad. Kesimpulannya mereka berselisih pendapat. Ahaduhuma, al-wajah yang pertama, pendapat yang pertama, boleh jamak dalam safar yang pendek. Dan inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad wa mazhab Syafi'i. Wa mazhab Syafi'i la, adapun mazhab Syafi'i tidak boleh. Kata Ibn Taimiyah, dan pendapat yang membolehkan asal lebih kuat karena alasan yang telah lewat, wallahu a'lam. Bahasanya jamak itu karena udzur dan kebutuhan. Jika memang ada kebutuhan, meskipun safarnya safar yang pendek, boleh menjamak sholat. Yang penting ada kebutuhan dan ada kesulitan dan kerepotan jika sholat pada waktunya masing-masing. Kemudian kami rahimahullah ta'ala mengatakan wa amal jamu adapun jama' innamakana ya jema'u, sunnah jama' itu dilakukan di sebagian waktu idza jadda bi asair, jika perjalanan itu lagi semangat-semangatnya, dan ada baginya udzur syar'i sebagaimana jama' di Arafah dan Muzdalifah. Dan sebagaimana Nabi menjamak saat perang Tabuk ahyanan terkadang. Saat perang Tabuk, karena idhar tahala qabla zawal, Nabi SAW jika berangkat sebelum zawal, maka beliau tunda duhur dan dikerjakan di waktu asar. Beliau tunda duhur sampai asar, kemudian duhur dan asar dikerjakan jami'an secara jama'. Ini terdapat dalam hadis yang sahih. Wa amma namun jika Nabi irtahala berangkat setelah zawal, faqat ruya, maka diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur dan asar dengan bentuk jamak. Sebagaimana Nabi lakukan jamak takdim bi Arafah di Arafah. Wa hadza dan ini ma'rufun, telah dikenal dalam kitab-kitab sunan. Wahada dan ini dan demikian ya, duhur dan asar di jamak di waktu duhur idza kana la yanzil ila waqtil maghrib, jika safarnya itu terus menerus dan tidak berhenti dan singgah sampai waktu maghrib tiba. Kama kana bi Arafata, sebagaimana di Arafah, la yufidu, Nabi tidaklah berangkat meninggalkan Arafah hatta taghbas syamsu, sampai matahari tenggelam. Namun idza kana, jika musafir itu nanti akan yanzil, akan turun dari kendaraannya, akan berhenti dari kendaraannya di waktu sholat asar, maka hendaknya sholat asar tetap dikerjakan pada waktunya. Ya, berkenaan dengan jamaknya musafir, ya, beliau katakan jamak itu lebih baik. Ya, ketika berangkat sebelum setelah waktu duhur tiba, manakala ini perjalanannya semangat. Perjalanannya semangat, nanti baru mau istirahat setelah maghrib tiba. Maka ketika itu lebih baik jamak, jamak takdim, karena berangkatnya setelah duhur. Tapi jika perjalanannya nyantai, nanti asar, nanti berhenti kencing-kencing atau dan yang lain, duduk-duduk dulu, ngemil dan sebagainya. Nah, maka kalau dalam kondisi semacam ini, asar jangan dijamak. Asar jangan dijamak. Kerjakan asar di waktu asar. Untuk ngemil saja bisa. Kenapa untuk sholat asar tidak bisa? Maka di sini kita dari sini kemudian patut digarisbawahi falaisal qasr kal jam'i, untuk musafir qasr itu tidak seperti jamak. Bedanya apa? Bal al qasr sunnatun ratibah. Kalau qasr itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baku untuk musafir. Wa amal jamu, adapun jamak itu bukan sunnah ratibah, namun rukhsah aridah, keringanan aridah, manakala perlu, manakala ada hajat. Nah, kalau asalnya istirahat kan berarti tidak ada perlu untuk menjamak duhur dengan asar di waktu duhur. Wa man sawa minal ammah, dan orang umum, orang awam yang menyamakan antara status jamak dan qasar. Adapun orang awam yang menyamakan antara jamak dan qasar, fa jahil bisunnah. Bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini orang bodoh tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan ulama kaum muslimin. Dan orang yang katanya ngaji banyak yang termasuk orang awam, bodoh dengan sunnah. Menganggap jamak seperti qasar. Menganggap jamak seperti qasar. Pokoknya musafir itu jamak qasar. Musafir jamak qasar. Tanpa membedakannya. Nih, padahal yang pokok bagi musafir ya, itu adalah qasarnya. Jamaknya lihat-lihat. Perlu jamak-jamak, tidak perlu jamak, tanda cerdas, tidak jamak. Kalau masih kemudian obsesinya adalah musafir jamak qasar, nah itu statusnya kata ilmiah minal ammah, orang awam, ya maklumlah, ya, orang awam. Namun orang awam yang sok pintar, sok kemudian mengamalkan sunnah Nabi, nah itu ya, itu yang jelek. Ini semua orang. Padahal ini orang awam bodoh. Ya. Fa inna sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faraqat bainahuma, membedakan antara qasar dan jamak, tidak mau mensejajarkannya dan menyamakannya. Dan para ulama sepakat bahasanya salah satu dari keduanya, yaitu qasar, adalah sunnah, sunnah Nabi, itulah yang Nabi tuntunkan. Sampai-sampai mereka berselisih pendapat tentang wajibnya qasar, wajib ataukah tidak. Ya, maka untuk qasar disepakati inilah paket untuk musafir. Sampai-sampai ini paket wajib ataukah paket anjuran yang makruh jika ditinggalkan. Itu demikian. Wa tanaza'u fi jawazil akhar, yaitu jama'. Wa tanaza'u, dan mereka para ulama berselisih pendapat fi jawazil akhar, untuk bolehnya jama' bagi musafir. Sebagaimana kita ketahui, Imam Abu Hanifah jama' cuma ada di Arafah dan Muzdalifah untuk jama' haji. Tidak ada jama' yang lainnya. Safar tidak ada jama' kecuali safarnya jama' haji. Betul, beda. Yang ini kemudian diperselisihkan wajibnya, ini diperselisihkan bolehnya. Fa'ina hadha min hadha, maka dimanakah letak jama' sama qasar kok disamakan? Kemudian dua hal yang diperbedakan. Qasar diperselisihkan wajibnya, jama' diperselisihkan bolehnya. Maka orang yang menganggap itu sama, menganggap keduanya sama pentingnya, sama levelnya, kita orang awam, itu lakok, itu fondis yang pertama. Fondis yang kedua, jahil dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fondis yang ketiga, jahil dengan aqwalil ulama. Ada tiga fondis dari Ibnu Taimiyah untuk orang yang menganggap musafir itu identik dengan jamak qasar. Harusnya musafir identiknya dengan qasar saja, jamaknya nanti. Kalau dianggap sama, ya tadi ada tiga label dari Ibnu Taimiyah. Pertama minal amma, dan yang kedua jahilun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua jahilun bi aqwali ulama'il muslimin. Dan madhab yang paling longgar dalam masalah jamak, menjamak dua sholat, adalah madhabnya Imam Ahmad. Karena fa'ina Imam Ahmad Nasr menegaskan boleh jamak karena kesempitan dan karena kesibukan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini. Catatan kaki yaitu hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan, yang merupakan riwayat Bukhari dan Muslim. Kaidah jamak yang paling longgar itu kaidahnya Imam Ahmad. Siapa yang kerepotan untuk sholat di waktunya masing-masing boleh jamak. Gitu saja kaidahnya. Kalau qadi Abu Ya'la Al-Hambali dan yang lainnya min ashabina, dari kawan-kawan kami itu Hanabilah, yakni artinya jika ada kesibukan yang membolehkan baginya meninggalkan sholat Jumat dan jamaah, boleh baginya jamaah. Jadi kesibukan apa yang membolehkan jamaah? Kata Hanabilah, kira-kira kalau dengan kesibukan ini Anda punya alasan untuk tidak sholat Jumat enggak? Anda merasa saya enggak sholat Jumat enggak apa-apa karena ada kesibukan ini. Berani memutuskan demikian? Nah, kalau berani memutuskan demikian silakan jamaah dengan sebab kesibukan itu. Tapi kalau kemudian sibuk dalam skripsi, itu gara-gara Anda berani meninggalkan sholat Jumat gara-gara sibuk ngetik untuk skripsi? Nggak. Oh, kalau begitu tidak boleh jamaah karena sibuk ngetik skripsi. Ya. Kaidahnya demikian. Jika itu membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan jamaah, maka itu kesibukan yang membolehkan untuk sholat, untuk menjamak sholat. Dan boleh indah menurut Imam Ahmad, Imam Malik dan sejumlah Syafi'iyah jamak karena sakit. Namun ingat, sejumlah ashabus Syafi'i, tidak semua. Kalau untuk jamak karena sakit, cuma sebagian Syafi'iyah yang membolehkannya. Wa yajuzu 'inda thalatha, dan boleh menurut tiga ulama madhab. Al-jam'u bainal maghribi wal isya, menjamak sholat untuk maghrib dan isya. Adapun untuk sholat siang, niza'un bainahum, ada perselisihan di antara mereka. Ini wallah alam, ini masalah jamak karena hujan ya. Dan boleh jamak karena hujan menurut tiga imam madhab kalau jamaknya maghrib dan isya. Wa fi salatin nahar, dan juga untuk dua salat siang yaitu dzuhur dan asar diperselisihkan. Dan boleh dalam zahir madhab Imam Ahmad, demikian juga Imam Malik, menjamak lil wahl karena lumpur. Karena jalanan penuh dengan lumpur, orang itu kesusahan jika harus bolak-balik ke masjid karena lumpur yang luar biasa yang ada di jalan-jalan, maka boleh jamak agar orang tidak kerepotan bolak-balik ke masjid. Demikian juga angin kencang yang dingin dan semacam itu. Bahkan demikian juga dibolehkan dan murtid bagi wanita yang menyusui untuk menjamak sholat. Idza kana yasuqu 'alaiha, jika repot baginya, ghuslu shawb, mencuci baju, fi kulli waqti shalatin, di setiap waktu salat, karena zaman itu belum ada Pampers. Ya, maka ketika wanita itu menyusui, maka dia sering kompolan. Maka kemudian karena kompolan tentu bajunya harus dilepas karena badannya juga kena ompol, harus terus mandi. Kalau ini kemudian setiap hari kemudian mandi 5 kali, 3 hari itu udah masuk rumah sakit. Oleh karena itu maka boleh jamak dalam madzhab Imam Ahmad. Nas alaih Ahmad, demikian ditegaskan oleh Imam Ahmad. Oleh karena itu cukup mandinya 3 kali saja. Di zaman perempuan itu ibu-ibu belum ada Pampers. Maka dan sering kemudian sering kena ompol, yang ini mengharuskan mandi badannya dibersihkan ya, mengharuskan mandi karena kena, boleh jadi hampir sekujur badan kena air kencing. Maka karena repot harus sudah cuci baju setiap 5 kali dalam sehari semalam, tambah mandi atau minimal mengguyur badan 5 kali dalam sehari semalam, maka boleh menjamak sholat. Kemudian ulama berselisih pendapat tentang jamak dan qasar. Apakah jamak dan qasar itu perlu niat? Jumhur ulama mengatakan tidak perlu niat. Jadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad, jadilah pendapat yang tadullu nususu wa usulu, pendapat yang didukung oleh teks-teks perkataan Imam Ahmad dan kaidah-kaidah fatwanya Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i dan sekelompok Hanabilah mengatakan jamak dan qasar perlu niat khusus. Dan pendapat jumhur ulama inilah pendapat yang didukung oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah aku jelaskan panjang lebar permasalahan ini di tempat yang lain, wallahu a'lam. Ya, maka kalau jumhur itu jamak dan qasar tidak perlu niat di awal. Ketika mau jamak misalnya dzuhur sama asar, ketika menjalankan salat dzuhur tidak perlu di situ pasang niat, nanti lanjut jamak asar. Seandainya makmum itu niatnya cuma dzuhur saja, tidak apa-apa, nanti boleh baginya menjamak. Demikian juga qasar itu tidak perlu niat. Belum jadi niatnya si makmum ikut imam, ternyata tiba-tiba imamnya qasar, ya sudah ikut qasar. Ya, kalau jumhur ulama tidak perlu niat secara khusus. Kalau Imam Syafi'i, ya Syafi'iyah perlu niat secara khusus. Wasu'ilah, demikian juga Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya tentang seorang Ummu Qauman yang mengimami sebuah orang. Waqat waqa al-matar wa talju, dan turunlah hujan dan salju. Fa arada ayyusalli yaqumu al-maghriba, maka si imam ingin salat maghrib dengan jamaahnya. Lalu para jamaah berkata kepada imamnya, yujma, salatnya dijamak lo. Nah, yang request makmumnya. Fakal, lalu si imam mengatakan la afal, kalau saya enggak tak jamak, saya enggak mau menjamak maghrib dengan isya karena hujan. Saya enggak mau jamak maghrib dengan isya karena hujan. Maka ketika imam enggak mau, ada pertanyaan yang disampaikan pada Ibnu Taimiyah, maka bolehkah para jamaah masjid tersebut ya, sholat jamak di rumah mereka nanti pulang kemudian isya? Amla ataukah tidak boleh? Jawaban Ibnu Taimiyah, alhamdulillah, na'am, ya justru diperbolehkan jamak karena lumpur yang luar biasa. Kalau lumpurnya cuma lumpur sedikit, gak ganggu, gak ada hujan, hujan sudah selesai, tinggal lumpur. Kalau lumpurnya sedikit, maka tidak jadi alasan untuk jamak. Kalau lumpurnya banyak, boleh jamak. Demikian juga angin kencang yang dingin di malam yang gelap dan semacam itu, ya, maka boleh jamak karena lumpur atau karena angin. Wa ilam yakun al-matau nazilan, meskipun tidak ada hujan yang turun. Menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini, maka jamak karena lumpur itu tidak disarankan dalam kondisi hujan. Jadi hujan sudah berhenti, tinggal lumpurnya. Menolak lepas harus bolak-balik ke masjid dengan dan berjumpa dengan lumpur. Jika tidak dijamak, maka tidak dijamak karenanya. Wadhalika, dan hal tersebut wadhalika dan menjamak sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat di rumah. Bahkan tidak mau menjamak ma'as sholati fil buyuti, dengan memilih sholat di rumah, bid'atun adalah bid'ah menyelisih sunnah. Ini sunnah tuh karena yang sesuai dengan sunnah sholat lima waktu dikerjakan di masjid secara berjamaah. Wadhalika aula, dan itu lebih utama daripada sholat di rumah, bittifaqil muslimin, dengan sepakat kaum muslimin. Maka beliau katakan adalah termasuk bid'ah ketika turun hujan, ketika turun hujan atau ketika ada lumpur, semuanya satu kampung sepakat sholat di rumahnya masing-masing. Sholatnya di rumahnya masing-masing, misalnya maghrib ya sholat di waktu maghrib, isya di waktu isya, tidak ya, ada yang ke masjid ya, karena mereka nggak mau jamaah, maka tidak mau jamaah, meninggalkan jamaah dan memilih sholat di rumah. Maka yang jadi dan yang jadi pokok masalah adalah meninggalkan ya, masjid. Ya, harusnya sholat di masjid dan ada jamaah di masjid. Nah ini masjid kosong karena alasan lumpur, karena alasan hujan, maka sepakat di rumahnya masing-masing. Masjid kosong, ya, tinggal takmirnya saja. Maka kata Ibnu Taimiyah ini bid'ah. Bid'atun mukhalifun li sunnah. Kemudian di sini Ibnu Taimiyah mengatakan jamak di masjid itu lebih utama, lebih afdal daripada sholat di rumah. Wa sholatu jam'an fil masajid, dan sholat dengan jamak di masjid aula, lebih utama minas sholati daripada sholat di rumah, mufarokotan ini kebalikan jamak. Mufarokotan dengan tanpa jamak, bitifakil a'imah, dengan sepakat para imam yang membolehkan jamak. Siapa itu imam yang membolehkan jamak? Tiga imam madhab tanpa imam Abu Hanifah. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, wallahu a'lam. Karena Imam Abu Hanifah tidak membolehkan jamak kecuali jamak di Arafah dan Muzdalifah untuk jamaah haji. Kemudian catatan kaki faedah, sebagian ulama ditanya tentang seorang yang dakbuhu kebiasaannya meninggalkan sholat jamaah saat sholat maghrib dan isya. Namun idza nazala al-matar, jika turun hujan, dia cepat-cepat ke masjid. Lian tahiz untuk memanfaatkan kesempatan jamaah. Padahal biasanya dia di rumah. Nah, biasanya maghrib isya dia di rumah. Pas maghrib hujan, wah malah semangat ke masjid. Enggak hujan, salatnya di rumah. Nah, hal lahu jam'un. Maka apakah dia boleh menjamak kal mu'tadir tajmi' sebagaimana yang biasa jamaah di masjid? Amla atau dia tidak boleh jamak karena kita yu'amal, kita mu'amalai dia dengan kebalikan niatnya. Dia ingin jamak malah tidak boleh jamak. Fa'ajaba, maka jawaban sang ulama, jamak dalam kasus ini sah, wala khalal fi, dan tidak ada cacat padanya. Wa yalzam, dan konsekuensi kalau kita katakan tidak sah dan tidak boleh baginya untuk menjamak, alla fadilata fil salati fil jamaah, tidak ada keutamaan salat berjamaah kecuali untuk orang yang biasa salat jamaah. Dan tidak, keutamaan sholat jamaah didapatkan oleh semua orang, baik yang hobi sholat jamaah ataupun yang tidak hobi sholat jamaah. Demikian ini fatwa ini dijumpai di kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sholat dengan para sahabat jamak dan qasar, Nabi tidak perintahkan satupun dari mereka untuk pasang niat jamak dan qasar. Bahkan Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah dan sholat 2 rakaat, yaitu qasar tanpa jamak. Kemudian sholat bersama para sahabat duhur di Arafah. Dan Nabi tidak memberitahukan pada para sahabat kalau Nabi ingin sholat asar setelah duhur. Kemudian Nabi sholat bersama para sahabat mengerjakan sholat asar setelah duhur saat di Arafah. Dan adalah para sahabat, mereka semua belum niat jamaah saat sholat duhur. Wa hadza jam'u taqdim, dan ini ketentuan untuk jamaah taqdim. Wa kadzalika, demikian juga tatkala Nabi berangkat dari Madinah, shalla bihim, Nabi salat bersama para sahabat di Dzulhulaifah. Beliau salat asar di Dzulhulaifah sebanyak 2 rakaat. Dan Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk pasang niat qasar. Wa fi sahih, dan hadis yang sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, tatkala Nabi mengerjakan salah satu dari 2 salat sore, salatul asyi itu duhur dan asar, kalau tidak duhur ya asar, Nabi mengucapkan salam setelah 2 rakaat karena lupa, maka Dzulhijjatain berkata kepada Nabi, wahai Nabi, apakah sholat dikosor ataukah anda lupa? Maka Nabi mengatakan, aku tidak lupa dan sholat juga tidak dikosor. Kemudian Dzulhijjatain mengatakan, bahkan anda lupa karena ini baru 2 rakaat. Dan Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Umar dan yang lain, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzulhijjatain? Para sahabat mengatakan betul. Akhirnya kemudian Nabi menyempurnakan, melengkapi sholatnya. Dari hadis ini terdapat faedah yang menarik tentang niat qasar. Walau kanal qasru, faedahnya kata Ibnu Taimiyah, seandainya qasar itu tidak boleh dan tidak sah kecuali setelah pasang niat qasar, la bayyana dzalik, tentu Nabi telah jelaskan. Walakanu ya'lamuna dzalik, dan tentu para sahabat tahu kalau Nabi mau mengqasar atau tidak mengqasar. Namun mereka memastikan ini dua rakaat ini kosong atau bukan dengan tanya setelah selesai sholat, menunjukkan bahasanya nah, kosong yang dikenal oleh para sahabat itu tanpa pasang niat terlebih dahulu. Sehingga ketika Nabi sholat baru dua rakaat kemudian salam, ini para sahabat bingung. Ini Dzulhijjahin bingung, ini kosong, apa Nabi lupa? Berarti kosong yang dikenal oleh para sahabat itu tanpa pasang niat terlebih dahulu. Kalau kebiasaan Nabi, kalau yang Nabi tuntunkan kosong itu pasang niat terlebih dahulu, maka mungkinkah Dzulhijjahin mengatakan hal kosong di sholat? Tidak. Tentu Dzulhijjahin akan langsung bertanya kepada Nabi, apakah Anda lupa? Karena dipastikan ini bukan kosong, buktinya sebelum sholat Nabi enggak memerintahkan untuk pasang niat kosong. Seandainya memang disyaratkan harus pasang niat kosong sebagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad tidaklah dikutip dari beliau, sebatas yang aku tahu, tidaklah dikutip dari beliau mempersyaratkan pasang niat untuk jamak dan qasar. Akan tapi dzakaru hal tersebut disebutkan oleh sejumlah Hanabilah semacam Khiraqi dan Al-Qadhi, yaitu Qadhi Abu Ya'la. Adapun Hanabilah yang lain semacam Abu Bakar, Abdul Aziz dan yang lainnya, mereka mengatakan innama yuwafiqu mutlaqa nususihi. Inama yuwafaku yang cocok, yang benar adalah teks-teks fatwa Imam Ahmad yang bersifat mutlak, tidak mempersyaratkan niat dalam jamak dan qasar. Waqalu, oleh karena itu maka mereka mengatakan tidak disyaratkan untuk jamak dan qasar pasang niat secara khusus. Wawadainilah pendapat jumhur ulama semacam Malik, Abu Hanifah dan yang lain. Bahkan Imam Ahmad telah menegaskan bahwa musafir boleh sholat isya sebelum tenggelamnya mendung merah. Wa ala dzalika, dan Imam Ahmad memberikan alasan karena boleh baginya jamaah. Maka Imam Ahmad punya perkataan, ada orang yang ada musafir sholat maghrib di awal waktu, kemudian sebelum maghrib itu habis dia sholat isya, bolehkah hal ini dilakukan? Kata Imam Ahmad, boleh. Alasannya karena boleh baginya jamaah. Ya, perkataan nas Imam Ahmad ini dikutip oleh Abu Talib dan Al-Marudhi. Wa dzakara dzalika, dan disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la di Al-Jami' Al-Kabir. Fa'ulima, maka diketahuilah annahu, bahasanya Imam Ahmad la yashtaritu, tidaklah mensyaratkan adanya niat khusus dalam jamak. Loh, kalau demikian berarti jamaknya tidak berturut-turut. Kalau pakai perkataan Imam Ahmad tadi, dia maghrib di awal waktu, kemudian isyaknya di akhir waktu maghrib, berarti tidak berturut-turut. Ada jeda yang cukup panjang, boleh jadi kurang lebih setengah jam. Maka oleh karena itu kalimat setelahnya wasahih, dan yang benar tidak disyaratkan juga al-muwalatu berturut-turut dalam jamak. Biwah bihalin, sama sekali tidak disyaratkan berturut-turut. La fi waktil ula wa la fi waktil taniyah, baik di waktu pertama ataupun di waktu yang kedua. Fa'inna ulaysa lidhalika hadun fi syar'i, karena berturut-turut itu tidak ada batasannya dalam syariat. Dan karena mempertimbangkan hal ini, yuskitu menggugurkan maksud dari rukhsah. Wawa, dan hal tersebut mensyaratkan berturut-turut itu mirip dengan pendapat ulama yang memaknai jamak dengan al-jam'i bil fi'li. Al-jam'i bil fi'li itu sama dengan al-jam'u suri. Maka itu mirip-mirip dengan orang yang memaknai jama' adalah jama' suri atau al-jam'u bil fi'li. Apa itu al-jam'u bil fi'li? Ayu salim salam dari sholat yang pertama di akhir waktunya. Wa yuhrim dan takbiratul ihram untuk sholat yang kedua di awal waktunya. Apa itu jama' suri? Maka jama' suri berarti disebut juga dengan al-jama' bil fi'li. Kama ta'awwala sebagaimana tafsiran jam'ahu ala dhalika, jamaknya Nabi dengan jamak suri itu takwilan dan tafsiran yang diberikan oleh ta'ifatun minal ulama, sekelompok ulama dari ashab Abi Hanifah dan yang lain. Catatan kaki wawah muisama, dan inilah yang dinamai ingdal mungkirin menurut orang-orang yang mengingkari bil jam'i suri dengan sebutan jamak suri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Ilam Waqi'in mengatakan, siapa yang merenungkan hadis-hadis tentang jamak akan dia jumpai hadis-hadis tersebut seluruhnya tegas bahasanya jamak itu adalah jamak dalam waktu bukan dalam perbuatan. Wa alima, dan siapa yang merenungkan akan menyadari, mengetahui annal fi'la bahasanya jamak dalam perbuatan itu lebih berat dan lebih sulit daripada al-ifrad, daripada tidak jamak dengan selisih bikathir sangat banyak. Daripada jamak bil fi'li alias jamak suri, mending sholat sendiri-sendiri, duhur di waktunya, asar di waktunya. Fa'innahu yang tadiru biruhsah, karena kalau jamak itu jamak perbuatan alias jamak suri, yang tadir orangnya itu menunggu-nunggu datangnya ruhsah ayah beko, yaitu dengan tersisanya waktu sholat yang pertama sekedar bisa mengerjakan sholat tersebut saja. Maka dia tunggu waktu sholat duhur sampai kurang lebih 5 menit sebelum duhur waktu duhur habis. Ini kan susah, ingin tidur gak bisa tidur, nanti jangan-jangan bablas, mau ini susah, harus nunggu sambil bolak-balik melihat jam. Bihai itu dimana idza salam meminta, jika dia telah salam dari sholat yang pertama langsung tibalah waktu sholat yang kedua, sholat duhur misalnya 4 rakaat, betul. Assalamualaikum, langsung terdengar Allah orang beradhan sholat asar. Susah. Fa'auqa'a, maka orang akan jamak suri tadi, auqa'a meletakkan masing-masing dari dua sholat di waktunya masing-masing. Wa'adha amrun fi ghoyatil usri, dan ini adalah perkara yang berada dalam puncak kesulitan dan kesempitan dan masyakoh kesulitan. Dan ini bertentangan dengan maksud dari jamak. Dan lafad-lafad hadis yang sahih dan sahih tegas menolak penafsiran jamak dengan jamak bil fi'li atau jamak suri. Ya, kebalikan dari jamak suri adalah tadi apa? Al-jam'u jam'ul waqti, menjamak waktu. Kembali tentang ke atas tentang jamak suri, wa muraatu hadza, dan memperhatikan hal ini min asy'abil asya' wa asyaqiha, termasuk perkara yang paling sulit dan paling berat. Fa inna, maka orang yang melakukan jamak suri yuri itu ingin memulai salat pertama idza baqiya, jika tersisa dari waktu sekedar 4 rakaat, kalau itu maghrib dan duhur dan asar, atau sekedar 3 rakaat untuk salat maghrib. Wa yuridu, dan dia ingin ma'adzalika, di samping itu alla yutilaha, untuk tidak berlama-lama. Wa ingkana, jika dia punya niat untuk berlama-lama, tusra'u atau tusra'u, maka dimulai di waktu yang memungkinkan. Kalau orang melakukan mau jamak suri, nanti perlu dia lihat dia pengennya sholat duhur itu berapa menit. Kalau dia pengen sholat duhur itu 15 menit, ya karena dia mau berlama-lama dalam sholat duhur, ya 15 menit sebelum duhur berakhir. Tapi jika dia niatnya tidak mau berlama-lama, ya kurang lebih mungkin 5 menit atau sekitaran itu untuk mengerjakan sholat duhur 4 rakaat. Wa idza dakhala fi sholati, jika kemudian dia telah masuk ke dalam sholat, tuma badala hukum, dan dia berubah pikiran. Ini yang sulit ini kalau berubah pikiran. Kemudian nampak baginya untuk melamakan sholatnya. Aw yang tadir ahadan, atau dia menunggu seseorang yang mau jadi makmum supaya dia mendapatkan rukuk dan jamaah. Lam yusra' dalika, itu tidak dituntunkan dan tidak dibenarkan untuk orang yang melakukan jamaah suri. Dan dalam seorang yang melakukan jamaah suri yajtahid bersungguh-sungguh ayu salim, untuk kemudian salam dari sholat yang pertama sebelum berakhirnya waktu. Maka orang yang kemudian mau jamaknya jamaah suri, dia sholat duhur 5 menit sebelum waktu duhur habis, kemudian berubah pikiran, saya tak ingin yang lama, saya mau baca surat An-Naba di rukaat pertama dan surat An-Nazi'at di rukaat kedua. Nah, maka tidak boleh. Kenapa? Karena nanti waktu habis dia belum salam, padahal dia harus bersungguh-sungguh untuk salam sebelum waktunya habis. Dan dia tidak boleh nunggu orang, ini kayaknya ada yang mau jamaah dengan saya, dia biar dapat rukuk maka berdirinya saya lama-lamakan, dia biar dapat jamaah, ini juga tidak boleh. Karena nanti dia berdampak dia salah, ya waktu sudah habis dan dia belum salam. Pemaklum dan satu hal yang maklum bahasanya, mempertimbangkan hal ini min ashabil asya, adalah perkara yang paling sulit untuk mengetahuinya dan untuk mempraktekannya. Mengetahuinya aja sulit. Ini kita harus kemudian uji coba. Saya kalau suratnya itu Al-Kautsar sama Al-Ikhlas itu 4 rakaat duhur berapa menit ya? Nanti uji coba dulu. Di lain waktu uji coba dulu. Oh, ketemu 3 menit. Kan? 3 menit. Maka nanti ya, 3 menit sebelum duhur habis. Nah, di alamak-alamak jam ini berapa menit? Aduh, masih 5 menit lagi, tutup lagi. Buka lagi, oh masih. Maka mengetahuinya, mengetahui waktu tepat untuk jamak saja sudah sulit. Wa amala, demikian juga mempraktekannya. Kalau jamaknya jamak suri, suri. Wa dan jamak suri semacam ini yasghal, menyibukkan hati orang yang sholat dari maksud sholat. Padahal jamak itu disyariatkan. Ya, nanti pas sholat juga kemudian deg-degan juga. Nah, ini harus targetnya. Ya, sudah salam sebelum waktunya ya, berakhir. Ini kira-kira kalau begini itu nanti kehabisan waktu enggak ya? Padahal jamaah disyariatkan rusuhah sebagai rusuh dan mencegah kerepotan dari umat. Fakaifa, maka bagaimanakah tidak dituntunkan jamaah kecuali bersama kesempitan yang berat, ditambah mayang pun membatalkan maksud sholat. Fa'ulima, maka diketahilah bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunda duhur dan menyegerakan asar, mengakhirkan maghrib dan menyegerakan isya, beliau melakukan hal tersebut dalam bentuk yang terwujud dengannya taisir, kemudahan dan menghilangkan kesempitan bagi beliau dan umatnya. Wa la yaltazim annahu la yusallimu minal ula, dan beliau tidaklah berkomitmen untuk tidak salam dari sholat yang pertama kecuali sebelum berakhirnya waktunya secara khusus. Fakaifa ya'lamu dzalikal musalli fi sholati, dan bagaimanakah mungkin ya'lamu dzalika, hal tersebut diketahui oleh orang yang sholat saat dia sedang sholat. Wa akhir waktu dzuhur, padahal akhir waktu dzuhur dan awal waktu asar hanyalah diketahui secara pasti bidzli, dengan bayang-bayang. Dan orang yang sholat saat dia sholat tidak mungkin dia mengetahui kondisi bayang-bayang. Walam yakun, dan tidak ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam alat hisab, yaitu jam untuk mengetahui waktu. Alat hisab untuk mengetahui waktu, tidak pula Nabi memiliki muakid, penentu waktu yang yu'afu atau ya'rifu dhalika, yang mengetahui hal tersebut dengan alat yang menggunakan perhitungan. Dan maghrib diketahui akhir waktunya dengan tenggelamnya mendung. Maka fayahtaju, maka orang yang mau tahu akhir habisnya waktu maghrib, dia perlu melihat ke arah barat untuk mengetahui apakah mendung merah itu telah tenggelam ataukah mendung putih yang telah tenggelam. Wal musalli, dan tentu orang yang sholat ketika sedang sholat dilarang melihat ke atas, dalam ini ke barat. Wa idza kana yusalli fi baitin, dan jika seorang itu sholat di dalam rumah, au fustatin, atau dalam tenda atau semacam itu yang menutupnya anil ghorbi, dari sisi barat, maka ya ta'adzar alaihi, mustahil bagi dia ketika sholat melihat ke arah barat. Fali yumkinu, maka tidak mungkin baginya dalam kondisi ini untuk menempatkan salam itu di akhir waktu maghrib. Bala buta, namun tidak boleh tidak, pasti dia mengucapkan salam sebelum berakhirnya waktu. Bizamanin, dengan satu waktu. Ya'lamu annahu ma'ahu, yang dia tahu bahasanya annahu ma'ahu yusallimu qabla khurujil waqti, bahasanya dia mengucapkan salam sebelum berakhirnya waktu. Tsumasaniyah, kemudian sholat yang kedua tidaklah mungkin baginya menurut pendapat mereka untuk dimulai sampai diketahui masuknya waktu, dan itu juga perlu kegiatan dan biaya. Mimma la yungkal, dan ini satu hal yang tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi mempertimbangkannya. Nabi tidak mempertimbangkannya, demikian juga para sahabat Nabi. Ya, ini bantahan untuk jamak suri. Lalu gimana jamak suri di zaman Nabi? Belum ada jam. Belum ada jam. Kemudian duhur diketahui dengan bayang-bayang. Apakah kemudian sholat sambil lihat bayang-bayang? Sholatnya di loteng. Sehingga bisa mengukur bayang-bayangnya. Oh, bayang-bayang sekian. Ya. Atau kemudian sholat kemudian sambil lihat sisi barat, nah ini tidak boleh melihat atas. Apalagi kalau sholatnya dalam tenda, gimana lagi? Coba kita bayangkan jamak suri di zaman Nabi. Ya, kalau jamak suri zaman ini mungkin agak enak, pakai jam, oh ini 5 menit, ya sudah selesai. Nah, kalau jamak suri di zaman Nabi belum ada jam, ini pakai bayang-bayang, itu pakai melihat mendung merah. Kalau untuk jamak suri maghrib dengan isya, gimana cara jamaknya? Tidak mungkin bisa. Fahaula, maka mereka Nabi dan para sahabat tidak mungkin melakukan jamak sebagaimana perkataan mereka itu jamak suri di mayoritas waktunya dan untuk umumnya manusia. Illa ma'at tafriqil fi'li, kecuali perbuatannya itu harus dipisahkan. Kalau kemudian perbuatannya itu dijamak, ini betul-betul salam, terus habis itu terdengar adzan, sholat berikutnya kemudian sholat lagi, berarti perbuatan itu betul-betul dijamak, digabung. Maka ini satu hal yang tidak mungkin. Yang terjadi untuk jamak suri tetap ada tafriqul fi'li, tetap ada tafriqul fi'li. Maka ini dan salam dari sholat duhur dan masih ada ternyata 2 menit atau berapa sisa waktu duhur, kan berarti enggak digabungkan perbuatannya, dipisahkan. Padahal menurut ulaika mereka-mereka yaitu ba'du Hanafiyah, la yakunul jam'u, tidaklah jamak menurut mereka itu jamak suri kecuali harus iktiranul fi'li, perbuatannya bersambung. Selesai duhur langsung sambung asar. Nah, kalau perbuatan bersambung gimana? Nah, enggak bisa, adanya tafriqul fi'li. Wa ha'ula, dan mereka-mereka itu batu Hanafiyah memahami dari jamak itu jamak suri, berarti iktiranul fi'lain, digandengkannya 2 perbuatan dalam 1 waktu atau 2 waktu. Wa ulaika, dan mereka-mereka kalau mereka mengatakan la yakunu jam'u, tidaklah ada jamak kecuali dalam 2 waktu. Padahal yahtaju ila tafriqil fi'li, dan itu memerlukan tafriqil fi'li. Perlu kemudian pemisahan perbuatan dan aktivitas sholat. Maka ha'ula ini yang wallahualam, mungkin sahabat mereka memahami jamak itu menggandengkan 2 perbuatan fi waqtin wahid, di salah satu waktu atau 2 waktu. Sedangkan mereka yang memaknai jamak adalah jamak suri, maka tidak ada jamak kecuali di 2 waktu. Wahaula, dan mereka-mereka ba'du Hanafiyah memahami dari jamak adalah menggandengkan 2 perbuatan dalam 1 waktu atau 2 waktu. Sedangkan mereka-mereka memahaminya tidak ada jamak kecuali dalam 2 waktu. Wadhalika, dan hal tersebut berarti perlu pemisahan perbuatan. Wakila kaulka ini dhaifun, dan 2 pendapat ini dua-duanya lemah semua. Oh, ini berarti masih mungkin ulama yang menetapkan jamak suri. Mereka punya 2 model. Ulama yang menetapkan jamak suri itu punya 2 model. Ada yang mengatakan bahasanya jamak itu jamak suri, jamak itulah jamak suri, itulah menggandengkan 2 perbuatan dalam 1 waktu atau 2 waktu. Atau model yang lain mengatakan tidak ada jamak kecuali jamak suri, dan itu di 2 waktu, dan itu perlu pemisahan perbuatan yaitu kegiatan dan aktivitas sholat. Dua-duanya pendapat yang lemah, kata Ibnu Taimiyah. Wa sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Wa sunnatu ja'at, dan sunnah itu datang. Bi ausa min hadha wa hadha, lebih longgar daripada pendapat pertama dan kedua. Walam tukalif an-nasa, dan sunnah tidaklah membebani manusia baik dengan pendapat pertama ataupun pendapat yang kedua. Fal jam'u ja'izun fil waqtin mustaraq, maka jamak itu dibolehkan fil waqtil mustaraq, di waktu bersama. Fataratan, maka terkadang jamak itu di awal waktu sebagaimana jamak di Arafah, dan terkadang jamak itu juga di fi waqti tsaniyah, di waktu salat yang kedua sebagaimana jamak Nabi di Muzdalifah, karena jamak Nabi di Muzdalifah itu jamak ta'khir. Sebagaimana zaman Nabi di Muzdalifah dan sebagian safar beliau. Dan terkadang boleh juga jamak menjamak 2 sholat di pertengahan waktu. Di pertengahan 2 waktu. Waqad, dan terkadang yaqa'ani 2 sholat tersebut terjadi ma'an sekaligus di akhir waktu yang pertama. Waqad, dan terkadang yaqa'ani keduanya terjadi ma'an sekaligus di awal waqtu yang kedua. Waqad taqau hadza fi hadza, dan boleh jadi salat pertama di waktu pertama, wa hadhi, dan salat yang kedua fi hadza, di waktu yang kedua. Maka kata Ibnu Taimiyah, jamak yang menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu longgar. Boleh jadi duhur dan asar di awal waktu duhur, di tengah waktu duhur, di akhir waktu duhur, boleh jadi jamak tersebut duhurnya di masih di waktu duhur, asarnya di waktu asar. Dan boleh jadi jamak antara duhur dan asar itu di awal waktu asar, di tengah waktu asar, atau di akhir waktu asar. Semuanya boleh dalam jamak yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadza, semua cara jamak di atas jaizun, hukumnya boleh. Maka mau pakai bentuk jamak suri yang tidak di apa? Jamak suri yang tidak dipas-paskan boleh. Jamak suri namun enggak dipas-paskan. Ya, pokoknya karena itu waktu mustarok untuk orang yang punya udhur, duhur dan asar, waktunya itu waktu bersama. Maka duhur dan asar di awal waktu duhur, di tengah waktu duhur, di akhir waktu duhur boleh. Bahkan kalau kebetulan duhurnya di akhir waktu duhur, kemudian asarnya di awal waktu asar, karena kebetulan bukan karena dipas-paskan, itu juga boleh. Semuanya boleh. Di anak aslah hadir masalah, karena yang jadi kaidah dalam masalah ini, waktu sholat ingdal hajah ketika ada kebutuhan untuk orang yang punya kebutuhan khusus, ahlul a'dzar, itu mustarak, waktunya itu melebur jadi satu. Sehingga takdim apakah di awal waktu, tawassut ataukah di tengah waktu, itu sesuai dengan kebutuhan dan maslahat. Maka ketika di Arafah dan semacam itu, maka jamak takdim itulah yang sesuai dengan sunnah. Demikian juga jamak karena hujan yang sesuai dengan sunnah. Dalam menjamak karena hujan di waktu maghrib. Nah, tentang jamak hujan itu, maka yang paling aman adalah jamaknya bentuknya jamak takdim dan jangan jamak takhir. As-sunnah, maka sesuai dengan sunnah, jika jamak karena hujan itu di waktu yang pertama. Dalam ini kalau maghrib dengan isya, ya maghrib. Hatta ikhtalafa madhab Ahmad, sampai dalam madhab Imam Ahmad terdapat perselisihan, bolehkah menjamak karena hujan di waktu yang kedua, alias jamak takhir. Ala wajahain, ada dua wajah dalam madhab Imam Ahmad. Wakila, maka dua wajah tersebut, zahir perkataan Imam Ahmad, tidak dijamak di waktu yang kedua. Maka kemudian pendapat pertama, tidak dijamak, tidak dijamak di waktu yang kedua. Wafihi wajhun thalis, berarti ada dua wajah, dua wajahnya bisa kita tebak, tidak dijamak di waktu yang kedua, berarti wajah yang kedua boleh dijamak di waktu yang kedua. Kemudian ada wajhun salis, wajah yang ketiga, annal afdola at-ta'khir, cuma mengatakan yang lebih afdol jamaknya jamak ta'khir. Ketika jamak hujan, itu wajah yang ketiga dalam madzhab Imam Ahmad, yang afdol adalah jamak ta'khir. Wa huwa ghalatun mukhalifun li sunnah wal ijma'i al-qadim. Kata Ibn Taimiyah merespon pendapat yang ketiga, menganjurkan jamak takhir, ini adalah satu hal yang keliru, menyelisih sunnah dan menyelisih ijma' yang telah ada sejak masa silam. Karena pemilik pendapat ini dhanna, mengira bahasanya takhir dalam jamak itu lebih utama secara mutlak. Alasannya kenapa dikatakan jamak yang afdol adalah jamak takhir secara mutlak, karena sholat boleh dikerjakan ba'dal waqti, setelah waktunya habis, ketika ketiduran dan kelupaan. Namun tidak boleh mengerjakan sholat sebelum waktunya sama sekali, meskipun karena ketiduran dan kelupaan. Karena ketiduran dan kelupaan, maka dikira karena ketiduran dikira sudah duhur, maka sholatlah duhur. Selesai sholat duhur baru ada duhur. Sahkah sholat duhur sebelum waktunya karena kelupaan, karena ketiduran? Tidak sah, tidak boleh. Maka sholat sebelum waktu itu apapun alasannya tidak boleh. Mau kelupaan, mau ketiduran, tidak boleh. Tapi sholat setelah waktu, itu boleh karena kelupaan, karena ketiduran. Balau sholat qabla zawal, bahkan seandainya ada orang yang sholat duhur sebelum zawal dan sholat subuh sebelum fajar, wajib dia untuk mengulanginya. Maka dari realita ini kemudian ada yang membuat kesimpulan jamak yang paling afdol secara mutlak adalah jamak takhir. Komentar Mutemiyah, wa hadza ghalatun, dan ini adalah satu hal yang keliru. Karena jamak di Muzdalifah hanyalah ditentukan, jamak di Muzdalifah itu jamak takhir, maghrib dengan isya di waktu isya. Inna memasuk fihi, yang disyariatkan pada jamak di Muzdalifah mengakhirkan maghrib ke waktu isya, dan ini karena sunnah hadis yang mutawatir dan kesepakatan kaum muslimin. Dan aku tidak mengetahui satupun ulama sawakolahu hunaka yang membolehkan baginya di sana aisyal isya'a fitariqihi, untuk mengerjakan salat isya di jalan. Wa inam ikhtalafu, namun ulama cuma berselisih pendapat untuk jamaah haji ketika berangkat ke Muzdalifah untuk salat maghribnya, bolehkah salat maghrib di jalan. Ala qaulain, ada dua pendapat. Untuk jamaah haji yang berangkat meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah setelah tenggelamnya matahari, ulama berselisih pendapat, bolehkah maghribnya di jalan kemudian isyaknya di Muzdalifah. Ada dua pendapat. Namun tidak ada ulama yang membolehkan untuk sholat isyak di jalan ketika waktu isyak itu belum habis tentunya. Kalau waktu isya karena kodit macet total ya, karena di kondisi tertentu kadang jamaah haji itu sampai Muzdalifah subuh ketika kondisinya kodit, bisnya gak ketemu jalan, ketemu macet, maju gak bisa, mundur gak bisa, akhirnya udah diam di tempat ya. Sampai Muzdalifah subuh, ada yang sampai Muzdalifah jam 7 pagi. Maka tentu kalau kondisi ini boleh isya di jalan. Yang jadi masalah waktu isya masih ada sampai ke Muzdalifah di waktu isya. Sampai di Muzdalifah masih waktu isya, bolehkah isya di jalan? Maka kata Taimiyah tidak ada ulama yang mengatakan boleh. Tentu kecuali kalau nanti khawatir waktu isya habis karena kodit. Wa amma ta'khiru fa huwa ka taqdim. Bahkan jamak ta'khir fa huwa, maka jamak ta'khir itu ka taqdim seperti jamak taqdim. Bal sahibuhu, bahkan pelaku jamak ta'khir itu yang lebih berat untuk dicela daripada jamak taqdim. Seandainya boleh dicela, yang paling berat untuk dicela itu jamak taqdim, jamak takhir itu yang lebih layak untuk dicela dibandingkan jamak takdim kalau seandainya boleh dicela. Maka yang jamak takhir itu lebih berat untuk dicela karena dia menunda waktu. Waktu sudah tiba, duhur sudah tiba, malah nanti pas asar aja sekalian. Kan dari sisi itu kan lebih layak untuk dicela seandainya boleh dicela dibandingkan yang melakukan jamak takdim. Wa man nama, dan siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan, nah ini tidak bisa dikiaskan masalahnya dengan masalah jamak takhir. Karena siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan, maka waktu sholat untuk dia adalah saat bangun dan ingat. Wahina idin, dan pada saat itu dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Tidak ada waktu lah bagi sholat ketika itu kecuali waktu itu. Fala misaliha illa fi waktiha, maka orang yang ketiduran dan kelupaan kemudian sholat manakala ingat, maka dia adalah orang yang sholat pada waktunya. Maka tidaklah dia sholat kecuali pada waktunya. Maka perlu diketahui kalau pendapat Ibnu Taimiyah, orang yang sholat, orang yang ketiduran dan bangun-bangun waktu sholat sudah habis, maka sholat dia ketika itu bukan qadha. Qadha itu sholat setelah waktunya berlalu. Kalau fikihnya Ibnu Taimiyah, orang yang ketiduran atau kelupaan, misalnya ketiduran subuh, bangun-bangun sudah jam 7 pagi, maka kewajiban dia saat bangun dia sholat subuh. Nah, apakah sholat subuh jam 7 pagi untuk orang yang ketiduran ini qadha, itu sholat setelah waktunya berakhir ataukah tidak? Maka kalau Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah, sholat orang tadi yang sholat subuh di jam 7 karena ketiduran itu bukan qadha, namun itu sholat pada waktunya. Karena itulah jam sholat untuk orang yang ketiduran. Itulah jam sholat untuk dia, orang yang ketiduran. Sehingga tidak bisa jadi dalil jamak ta'khir lebih afdal, karena ini setelah waktunya berakhir. Tidak bisa jadi dalil, karena itu bukan setelah waktunya berakhir, itu waktunya untuk orang yang ketiduran dan kelupaan. Wa amman, adapun orang yang sholat sebelum zawal dan sholat subuh sebelum terbit fajar, alladhi yasulu bihi, yang terjadi padanya, maka jika dilakukan dengan sengaja, maka ini melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Namun jika karena tidak mampu mengetahui waktu, semacam orang yang dipenjara yang tidak mungkin baginya mengetahui waktu sholat, akhirnya dia sholat subuh sebelum waktunya, sholat duhur sebelum waktunya, karena dia tidak ada adzan di penjara, ya, tidak ada mudah jadwal sholat di selnya, dan itu uang bawah tanah, sehingga siang dan malam itu juga tidak ada bedanya. Maka kemudian ada orang yang di penjara, sholat subuh sebelum waktunya, sholat duhur sebelum waktunya, sah tidak sholatnya? Fahadha fi ijza'ihi kaulani lil ulama. Maka sah dan tidaknya sholat orang tersebut, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Demikian juga tentang puasa orang yang terpenjara. Idza shoma, jika dia puasa di mana dia tidak mungkin untuk mengetahui bulan Ramadan, dia tidak tahu ini bulan Ramadan atau Syawal, karena dia di ruang sel, enggak pernah keluar, dan selnya sel bawah tanah misalnya. Kal asir, sebagaimana seorang tawanan. Idza shoma, jika seorang tawanan yang ditawan di tempatnya orang kafir berpuasa, dan dia puasanya bita hari dengan kira-kira ini sudah waktu puasa. Kemudian tabayyana, kemudian dia jelas dan tahu kalau itu sebelum waktu, maka sah dan tidaknya puasanya kaulani lil ulama. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Wa amma man shala fil misr, adapun orang yang sholat di perkampungan, tidak di penjara, tidak di tengah hutan, namun di tengah perkampungan. Adapun orang yang sholat di tengah perkampungan sebelum waktunya, ghalatan, karena salah, maka dia belum melakukan apa yang diperintahkan. Maka dia belum mengerjakan sholat wajib yang harus dia kerjakan. Lalu apakah sholat tersebut berubah menjadi sholat sunnah? Ataukah ubatilatan, ataukah statusnya sholat yang tidak sah? Ini ada dua wajah dalam madzhabnya Imam Ahmad dan yang lain. Maka untuk orang yang sholat di perkampungan, karena tidak tahu kalau duhur sebelum belum tiba, dia sudah sholat duhur, dan itu karena ghalatan, karena salah kira. Nah, setelah selesai sholat malah baru adzan duhur. Maka ini sholat yang tadi 4 rakaat yang dia kerjakan itu jadinya nilainya sholat sunnah, ataukah nilainya sholat yang batal, yang sia-sia? Ada dua pendapat ulama. Intinya, wal maksud dan inti yang ingin disampaikan, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan bagi siapapun untuk menunda sholat dari waktunya bihalin sama sekali. Tidak boleh. Ya, kecuali kalau ada punya alasan untuk jamak takhir. Adapun berdalil bahasanya boleh menunda sholat setelah waktunya berakhir dengan alasan orang yang ketiduran dan kelupaan, maka ini berdalil yang tidak pada tempatnya. Karena sholatnya orang yang ketiduran, waktunya orang yang ketiduran, dia pada saat bangun itu sholatnya, itu waktu sholat untuk dia, itu bukan di luar waktu, itu waktu, bukan di luar waktu. Kama lam yupi, sebagaimana Allah tidaklah membolehkan bagi seorang untuk mengerjakan sholat sebelum waktunya bihalin apapun alasannya. Sehingga yang benar tidaklah jamak takhir lebih utama daripada jamak takdim. Terus mana yang lebih afdal? Bal dalika, bahkan masalah itu manakah yang lebih afdal? Bihasabil hajah wal maslahah, tergantung kebutuhan dan maslahat. Kalau yang lebih maslahat jamak takdim, jamak takdim yang lebih afdal. Kalau yang jadi maslahat yang lebih besar maslahatnya jamak takhir, maka jamak takhir yang lebih afdal. Fakat maka boleh jadi jamak takdim itu yang lebih afdal, boleh jadi jamak takhir itu yang lebih afdal. Wahada, dan inilah pendapat jumhur ulama, dan inilah zahir madzhab Imam Ahmad yang al-mansus anhu, ada teks tegas dari Imam Ahmad dalam masalah ini, dan demikian juga madzhab ulama yang lain. Wa man atlaqa min ashabi, maka jika ada ashab Imam Ahmad, Hanabilah, yang secara mutlak mengatakan lebih afdolnya salah satu dari dua jenis jamaah, faqad akhta'a ala madhabihi, maka dia telah keliru dalam memahami madhab Imam Ahmad. Dan hadis-hadis jamaah ashabita yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'thuratun, dinukil dari jalurnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Mu'ad, Abu Hurairah, dan Jabir. Waqat ta'awwala hadil ahadis, dan hadis-hadis ini ditakwil, diotak-atik oleh orang yang mengingkari jama' dan meyakini jama' itu hanya ada jama' suri. Maka mereka takwil dalam pengertian sholat yang pertama takhir ditunda sampai akhir waktunya, dan sholat yang kedua dimajukan di awal waktunya. Itu takwil ba'du Hanafiyah, takwil dengan jamak suri. Karena mereka menetapkan jamak itu cuma Arafah Muzdalifah, namun kemudian mau tidak mau mereka jumpai ada hadis-hadis tentang jamak sholat. Akhirnya hadis-hadis tentang jamak sholat ini mereka bawa kepada jamak suri. Waqad ja'at riwayat, dan terdapat banyak riwayat yang sahih, bahasanya jamak karena yakunu, jamak itu terjadi di waktu yang kedua, dan terdapat juga riwayat yang mengatakan jamak terjadi di waktu yang pertama, dan terdapat riwayat yang mengatakan jamak itu ya mutlak begitu saja, tidak ada penegasan di waktu pertama atau waktu yang kedua. Dan kaidah dalam masalah ini, al-mufassar yang jelas itu mubayyin, menjelaskan yang mutlak. Ya, hadis-hadis tentang jamak, ya, ada tiga model kata beliau. Ada hadis yang menegaskan Nabi mengerjakan jamak di waktu kedua. Dan hadis yang model yang kedua, Nabi di sana ditegaskan Nabi jamak fi waqtin ula, di waktu yang pertama. Ada hadis yang jenis yang ketiga cuma mengatakan Nabi menjamak dua sholat. Nah, untuk hadis-hadis yang mutlak ini kita pahami dengan hadis-hadis yang mufassar, yang dijelaskan, yang ditegaskan, hadis yang jelas. Maka dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Salim, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya Abdullah bin Umar, pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jadda bi asair, jika beliau sungguh-sungguh dalam melakukan perjalanan, beliau menjamak maghrib dan isya. Lihat kalau Imam Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika perjalanan beliau tergesa-gesa dalam perjalanan, maka beliau menjamak maghrib dan isya. Maka di sini tidak ada penegasan itu di waktu yang pertama ataukah di waktu yang kedua, itu jamak takdim ataukah jamak takhir, tidak ada penegasannya. Diatkan Muslim dari Yahya ibn Sa'id, hadatsana Ubaidillah qala akhbarani Nafi, dari Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar idza jata bis sair, jika beliau sungguh-sungguh melakukan perjalanan, maka beliau menjamak maghrib dan isya. Kapan? Ba'da ayyaghiba syafaqu, setelah mendung merah hilang. Berarti apa? Di waktu isya. Berarti jamak takhir. Wa yadhkur dari Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jata bis sair, jika beliau sungguh-sungguh dalam perjalanan, maka beliau menjamak antara maghrib dan isya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Pertemuan hari ini kita satu sesi. Demikian yang kita baca dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah jamaah di kitab Ahkamus Syithah fi Sunan Al-Mutahharah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama siapa?